Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mutahhiril qulub. Muzakkin nufus. Wassalatullahi wassalamu ala adharin nasi qalba wa askahum nafsa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaq wasyirki wazzayg walhasadi walkibri walriya. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bi habibika Sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bi ummati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna ar-rahmata min indik wal-lutfa min indik wa urzukna ya Rabbana taubada qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami cintai, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alim ulama, guru kita semua, Romaya Isamsul Falah, dan juga para asatid yang ada di tempat ini. Kita sekarang di bulan Rajab. Di bulan Rajab ada sebuah kisah dahsyat, kisah agung, yaitu kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cermati, kita fahami, di dalam kisah Isra Mi'raj ada pesan-pesan istimewa. Yang pesan-pesan itu ternyata lebih banyak pesan membersihkan hati. Tapi sebelum kita membahas sedikit tentang Isra Mi'raj, ada mukaddimah-mukaddimah. Kita sekarang di bulan mulia, bulan Rajab, bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan. Dipilih 4 bulan, dan 4 bulan namanya bulan haram, diantaranya adalah Rajab. Bulan haram yang lainnya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di lapangan ada kejadian-kejadian unik. Kalau tadi Romayah Samsul Falah menyebut hal-hal yang dianggap bid'ah, dan itu semuanya kita balas tidak dengan lidah saja, maka ada silsilah kemarin juga dari sebuah masjid mau dikembalikan dengan adzan dua adzan di dalam sholat Jumat. Ternyata heboh orang di kiri kanannya dengan serta-merta mengatakan dua adzan adalah bid'ah. Dan itu juga sekarang kita tulis, ternyata itu hakikat sunnah. Bahkan orang-orang dari kelompok mereka pun banyak yang mengatakan bahwasanya yang membid'ahkan adzan dua itu sendiri adalah ahli bid'ah. Nanti akan kita bahas, dan sekarang itu juga sudah disebar. Kita ada buletin di At-Taqwa sana. Memang kita buat silsilahnya adalah silsilah problem yang selama ini dihebohkan oleh orang-orang ahli fitnah agar mereka faham. Di antaranya adalah masalah bulan Rajab. Di dalam masalah bulan Rajab ini ada dua kutub berlebihan. Ada dua model orang berlebihan berkenaan dengan bulan Rajab. Yang pertama adalah orang yang anti puasa bulan Rajab. Yang kedua adalah orang yang berlebihan di dalam mendatangkan riwayat-riwayat tentang amalan bulan Rajab. Maka dalam risalah itu sebetulnya ada lebih panjang lagi, sudah dipotong. Kalau pengen ada yang lengkap, ada bukunya kecil, lebih lebar, lebih lengkap, karena akan kita datangkan perkataan ulama-ulama empat madhab tentang sunnahnya puasa di bulan Rajab. Ada mereka mengingkari puasa bulan Rajab. Harus ketahui ada dua hal, bahwa tidak ada riwayat dari Nabi yang melarang puasa bulan Rajab. Enggak ada larangan. Satu. Yang kedua, memang banyak riwayat-riwayat palsu yang berbicara tentang keutamaan bulan puasa bulan Rajab. Ada beberapa riwayat yang didatangkan oleh para ubad az-zuhad, para ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dikatakan oleh para a'immah, mereka mendatangkan hadis-hadis palsu. Tapi yang harus kita ketahui bahwa ini dua model yang tidak boleh hadir. Yang pertama, orang mengingkari puasa bulan Rajab lalu mengatakan puasa di bulan Rajab adalah bid'ah. Ini adalah kesalahan besar. Jadi harus dipahami bahwa tidak ada larangan. Ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Rajab. Nabi Muhammad pernah melarang puasa di bulan Rajab. Harus diketahui bahwasanya itu hadis palsu, tidak pernah ada hadis itu. Cuman ini yang sering dipakai oleh mereka. Mereka menyalahkan orang, katanya hadisnya palsu, ternyata mereka sendiri membawa hadis palsu. Jadi yang namanya puasa Rajab itu ada. Dan riwayat ada, benar. Barangkali saya bisa pinjam yang sudah dibagi-bagi. Ini ada riwayat-riwayat sahih. Cuman kami tidak membawa riwayat yang banyak. Cukup satu saja atau dua saja. Ini riwayat puasa Rajab itu ada. Dari puasa Rajab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Uthman ibn Hakim Al-Ansari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu saja. Agar kita tahu bahasanya yang membid'ahkan itu nama orang-orang benar sakit. Orang sakit benar, termasuk nanti adzan dua, membid'ahkan adzan dua benar-benar orang sakit parah. Jadi ternyata mereka yang menuduh bid'ah itu karena kedangkalan mereka di dalam melihat sunnah Nabi. Uthman ibn Hakim Al-Ansari qala berkata, sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sangat sahih. Sayyidina Uthman ibn Hakim bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, bertanya langsung tentang apa? Puasa Rajab, bukan puasa apa-apa, langsung bertanya tentang puasa bulan Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Kenapa bertanya puasa bulan Rajab? Karena nahnu yauma idzin, kebetulan kami waktu itu berada di bulan Rajab. Faqala, kemudian Sayyidina Sa'id ibn Jubair menjawab, sami'tu ibn Abbas. Aku mendengar Sayyidina Abdullah ibn Abbas, orang yang sangat dekat dengan Nabi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abbas. Yaqul, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu, berpuasa di bulan Rajab, hatta naqula, sampai kami katakan la yuftir, enggak pernah buka. Jadi Nabi itu pernah berpuasa di bulan Rajab itu sepenuhnya, hampir utuh, sampai orang ngomong Nabi ini bulan Rajab ini enggak ada bukanya suatu ketika. Tapi suatu ketika Nabi wayuftir, Nabi pernah di bulan Rajab itu buka, enggak puasa, sampai kami semua berkata Nabi di bulan Rajab sama sekali tidak berpuasa. Lihat, ulama itu semua paham kalau Nabi pernah melakukan satu amalan kemudian Nabi meninggalkan, itu menunjukkan bahwa meninggalkannya bukan haram. Tapi bukan berarti amalannya tidak sunnah, tetap sunnah. Nabi SAW sholat malam, malam bulan Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama diikuti orang, hari kedua diikuti orang lebih banyak, hari ketiga diikuti orang lebih banyak, kemudian Nabi Muhammad besok tidak ke masjid. Setelah pagi Nabi Muhammad bercerita, aku tahu kamu menunggu. Cuman aku sengaja tidak keluar dari masjid. Kenapa? Karena aku takut nanti diwajibkan atasmu. Jadi biasa, amalan sunnah adalah amalan yang pernah dilakukan Nabi, kemudian ditinggalkan suatu ketika. Inilah istimbatnya para ulama. Jadi Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab karena sunnah. Tapi Nabi pernah meninggalkan puasa di bulan Rajab, maksudnya apa? Agar orang tahu kalau puasa bulan Rajab bukan wajib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini semuanya para syurah hadis, pencar hadis dari ulama a'immah madzhabul arba'ah mengatakan bahasanya, ini menunjukkan puasa di bulan Rajab adalah sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuman mereka itu tidak tahu apa yang dibaca. Mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, itu adalah kesalahan besar dari mereka. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa ada khilaf lagi, kita harus tahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi tidak terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Sering. Dan memang ada yang mengatakan seperti itu dari ulama kita. Kita jawab bahwa kita merayakan Rajaban itu agar kita semakin tahu perjalanan Nabi yang dahsyat dan mulia ini. Adapun tanggal Isra Mi'rajnya mah enggak penting. Apakah tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan berapa saja enggak penting. Yang jelas Nabi pernah Isra Mi'raj. Jadi kita tidak memperingati harinya, akan tapi kita memperingati peristiwanya. Kita harus tahu itu. Jadi kalau kita dibantah sama mereka, kan Nabi Isra Mi'raj yang tidak tanggal 27, enggak penting, Pak. Apakah tanggal 27 atau tanggal 28? Atau tanggal 35 kalau mau sana. Jadi enggak penting Isra Mi'rajnya Nabi itu tanggalnya berapa. Yang jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an Nabi pernah Isra Mi'raj. Dan itu yang akan kita sebut-sebut dalam kisah Isra Mi'raj agar semakin kita kagum cinta kepada Nabi dan juga kita agar tahu pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan masalah harinya. Jadi ada yang mengatakan bukan tanggal 27. Benar, kita dengar itu ini. Kita juga tahu bahasanya Isra Mi'raj, sebagian ulama mengatakan tanggal 27. Rajab semakian mengatakan, bahkan dikatakan ada sampai 7 pendapat. 7 pendapat yang mengatakan tentang kisah Isra Mi'raj. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Jadi kita tidak peduli kapan waktunya. Penting adalah Mi'raj. Nabi itu adalah kemuliaan. Ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga. Di dalam kisah Isra Mi'raj ada pesan yang luar biasa. Ini barangkali ringkasnya saja, karena sebetulnya silsilah Isra Mi'raj ini sebetulnya ya silsilah panjang. Dan biasanya kita hadirkan dalam ceramah yang panjang, tapi kita ngambil cuplikannya saja yang penuh, yang sekiranya bermanfaat langsung kepada kita. Yang ketiga, bahwa harus difahami Isra Mi'raj itu adalah makna kemuliaan. Artinya Nabi dengan Isra Mi'raj naik ke atas langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, dan setelah itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui bahwa begitulah caranya orang mencapai kemuliaan. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat kita dekat kepada Allah, bukan dekat dengan raja. Maka Nabi dimuliakan oleh Allah saat itu bisa berdialog dengan Allah langsung. Tapi Nabi sebelum berdialog dengan Allah, lihat perjalanannya. Sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj, oleh malaikat Jibril diampirkan ke sumur Zamzam. Dan dada Nabi Muhammad dibelah, dada yang sudah bersih dibersihkan lagi. Yang harus dibaca oleh umat Nabi Muhammad. Nabi yang hatinya sudah bersih mau menghadap kepada Allah, ternyata harus dibersihkan lagi. Dan itulah memang syaratnya orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita membersihkan jasad kita, akan tapi perlu kita tata hati kita di saat menghadap kepada Allah agar kita benar-benar berisra mi'raj. Hati yang bersih menata hati dari bermacam-macam penyakitnya. Kecintaan kepada kemaksiatan kita pangkas. Hati yang tidak malu kita melakukan dosa, yuk kita obati ini hati. Hati yang masih suka ngedengki, hati yang masih suka ngedendam, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa yang kita lakukan atau kemaksiatan hati itu menghalangi orang sampai kepada Allah. Sebab apa? Allah itu melihat ke hati. Innallaha la yanduru ila suarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk jasad, akan tapi Allah melihat hatimu. Jadi hati yang bersih itu tempat melihatnya Allah. Dan kalau Allah melihat dengan kasihnya, dengan rahmatnya, artinya manusia ini diangkat derajatnya oleh Allah. Maka yang perlu kita perhatikan lagi, pelajaran Isra Mi'raj, kalau ingin mencari kemuliaan, sibuklah kita untuk membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati dari dengki, penyakit yang namanya dendam, penyakit sombong, itu semua adalah penyakit-penyakit yang merusak amal kita. Biarpun amal baik kita sangat banyak, ternyata kita punya penyakit hati, maka amal itu akan sia-sia dan habis. Di saat menghadap kepada Allah, tidak akan kita ketemukan lagi itu amal, karena hatinya belum bersih. Maka ilmu membersihkan hati ini ilmu yang sangat penting, bukan bid'ah. Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Maka yang membid'ahkan ilmu tasawuf, dia adalah orang yang merusak hati. Sebab ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, lah kok dikatakan bid'ah. Ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita bisa benar? Bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mengingkari ilmu tasawuf, lihat mau cari apa? Wong ilmu membersihkan hati, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahwa belajar ilmu salat, belajar ilmu zakat, belajar ilmu puasa hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib ain, fardu ain. Wajib ain, wajib pribadi-pribadi. Jadi ibu wajib belajar salat, wajib belajar salat, wajib belajar cara puasa. Tetapi ada fardu ain yang lebih fardu ain, lebih penting lagi, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ada kewajiban yang sangat wajib adalah membersihkan hati. Biarpun engkau memberikan jasadmu, jasad setiap hari terdaftar, ternyata hati kita tidak kita bersihkan, maka ini adalah satu kebodohan yang sangat. Kalau kita membersihkan diri setiap pagi, bangun tidur, cuci muka karena mau ketemu tamu, enak enggak ketemu tamu enggak cuci muka? Enggak enak, karena tamu akan melihat wajah kita. Kenapa kita ketemu tamu saja harus bersih dandan yang pantas, apalagi tamu jauh? Tamu jauh kita berdandan, kita menyiapkan membersihkan diri agar kita pantas ketemu tamu, karena tamu melihat wajah kita. Bagaimana kita yang merasa dirinya dilihat oleh Allah, hatinya ternyata hatinya tidak pernah dijaga dan dibersihkan. Maka nanti ada ilmu membersihkan hati ini akan bisa kita baca di dalam kisah Isra Mi'raj. Pintas saja Nabi Muhammad yang akan melakukan Isra Mi'raj dibersihkan hatinya, padahal hati beliau sudah bersih, dibersihkan lagi. Maka hati kita yang kotor lebih penting untuk membersihkan hati. Dan sering-sering kami sampaikan bahwa di dalam kisah, di dalam wahyu yang didapat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj adalah ilmu membersihkan hati, yaitu ilmu sholat. Yang benar sholatnya akan benar perilakunya, dan yang salah sholatnya akan tidak benar perilakunya. Dan sholat kalau sudah benar dilakukan oleh seorang hamba, mau tidak mau sholatnya akan menjadikan tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholatnya itu yang menghentikan orang berbuat kemungkaran. Sholatnya orang yang benar, sholatnya orang yang sadar, sholatnya orang yang tahu bahasanya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, kita perlu belajar bahwa di dalam sholat itu semuanya adalah bagaimana kita menghadap kepada Allah, sekaligus bagaimana menghadap kepada sesama manusia. Dan menghadap kepada Allah benar kalau ada hatinya benar, menghadap kepada manusia benar kalau hatinya benar. Jangan sampai kita hanya memakmurkan jasad kita tapi ternyata ruhnya tidak makmur. Memakmurkan zahir kita dengan ibadah, memakmurkan zahir kita dengan segala macam kebaikan, tapi hatinya tidak dijaga, maka ketahuilah akan sia-sia amal kita dan setan akan tertawa. Amalmu baik tapi di dalam hatimu ada riya. Ada riya miliaran yang kesumbangkan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka kita doakan semua yang berjuang di masjid ini, di majelis ini, yang berjuang dengan hartanya, semoga Allah berikan keikhlasan. Yang berjuang dengan tenaganya, Allah beri keikhlasan. yang berjuang dengan memanjatkan doa di tengah malam, semoga Allah jaga dan diberi, Allah memberikan keikhlasan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kita melaksanakan sholat, kalau kita kembali, kita sholat di saat Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, pertama kali yang ditemui Nabi adalah Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal bertemu dengan Nabi. Kebiasaan Abu Jahal itu bertanya kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Abu Jahal termasuk murid paling rajin. Jadi Abu Jahal termasuk duduk di majelisnya Nabi. Dan paling penasaran, selalu bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Dan Nabi yang hatinya bersih ini tidak pernah ngedendam. Tahu kemarin diejek sama Abu Jahal, kalau bertanya wahyu, Nabi Muhammad menjawab, Abu Jahal ngejek. Datang lagi bertanya, dapat wahyu Muhammad? Ya dapat. Apa Muhammad? Ini. Diceritakan, ketawa ngejek. Memang dasar Abu Jahal. Termasuk di pagi hari itu, Abu Jahal bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan seperti kebiasaan Abu Jahal, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Nabi Muhammad dengan polosnya. Dan begitulah juru dakwah yang sesungguhnya. Padahal kemarin dicaci maki, tapi Nabi Muhammad tidak pernah pesan. Disampaikan, "Wahai Abu Jahal, benar hari ini aku mendapatkan wahyu baru." "Apa itu?" "Sholat lima waktu." "Kapan kamu mendapatkan wahyu itu?" "Tadi malam." "Di mana?" "Di saat aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. "Kapan kamu berangkat?" "Tadi malam." "Wahai Muhammad, kapan kamu pulang?" "Tadi malam." Lihat, Abu Jahal itu sebetulnya orang yang sangat percaya kepada Nabi. Karena Nabi tidak pernah terbukti bohong. Sehingga waktu Abu Jahal dengar Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam, hanya geleng-geleng kepala, "Hebat benar Muhammad." Cuman setelah itu baru sadar, ini kena omongan besar. Lalu setan yang berbisik, "Hei Abu Jahal, kamu percaya tapi orang lain belum tentu percaya. Kenapa tidak kau manfaatkan? Sebar fitnah ini." Kemudian Abu Jahal tercatat ngekek lagi ketawa, "Hei Muhammad, hari ini kau akan hancur. Masa mengaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuman semalam." Padahal Abu Jahal itu aslinya sangat percaya. Cuman ini kesempatan. Kerjaannya mencari-cari kejelekan Nabi dan tidak pernah dapat. Wah, Abu Jahal dengar cerita ini, mula-mula dia hanya ngangguk-nganggukkan gini. Tapi setelah itu ini celah. Ini adalah kelemahan Nabi Muhammad menurut dia. Akan aku sebarkan ke seluruh masyarakat Mekah. Kalau sudah masyarakat Mekah dengar Muhammad dusta, mesti mereka bakal meninggalkannya. Akhirnya Abu Jahal keluar. Abu Jahal keluar dicari orang yang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hei Abu Bakar, ada berita baru untukmu." Sayyidina Abu Bakar mendengar berita semacam itu senang, barangkali Abu Jahal ini mau masuk Islam. Allah. Sayyidina Abu Bakar dididik oleh Nabi husnudzan, barangkali ini Abu Jahal mau masuk Islam. "Ada apa Abu Jahal? Sini. Abu Jahal ngomong, "Hei Muhammad, ada berita baru untukmu, berita istimewa." "Berita apa wahai Abu Jahal?" "Pokoknya berita ini spesial untukmu. Cuman sebelum aku bercerita, aku mau tanya dulu kepadamu wahai Abu Bakar." "Tanya apa Abu Jahal?" "Hei Abu Bakar, aku mau tanya. Kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berapa hari sih?" "Ya," katanya Abu Bakar mah polos-polos, "kalau aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina ya butuh waktu 40 hari 40 malam." Kata Abu Jahal, "Nah, itu mah baru bener, sehat lo." Nah ini. Sayyidina Abu Bakar enggak paham maksudmu apa? "Ya maksudku ya bener, kalau orang melakukan Palestina ya pasti 40 hari 40 malam." Kata Abu Bakar, "Terus maksudmu apa? Mau cerita? Ada berita untukku." "Nah, ini beritanya. Aku mau cerita kepadamu, ini loh ada orang aneh zaman sekarang ini." "Orang aneh apa?" "Nah kalau orang yang sehat akalnya melakukan perjalanan dari Mekah Palestina kan 40 hari 40 malam. Sekarang ada orang gila. Masa ngomong melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam, itu gila apa enggak?" Jadi Abu Bakar ngomong seperti itu tadi 40 hari 40 malam, Abu Jahal senang, dapat teman. Dapat teman nih, wah, ini bakal keluar dari Muhammad Abu Bakar nih. Lalu Abu Bakar bertanya, masa ada orang yang berkata bahwa bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Jawab Abu Jahal, ada. Siapa? Enggak kira ada. Ada. Siapa? Dijawab oleh Abu Jahal dengan wajah berseri-seri, bakal dapat teman. Hei Abu Jahal. Hei Abu Bakar, orang yang berkata bahwa bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam itu adalah orang yang selama ini kau agung-agungkan, orang yang kau muliakan, Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Oh, Abu Jahal. Kalau orang itu mah lain. Akhirnya patahlah semangatnya Abu Jahal. Wah, dasar Abu Jahal kan yang menggelari Nabi Muhammad gila. Syair Majnun itu adalah gelar yang diberikan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kalau gurunya gila, ternyata muridnya juga gila. Hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Abu Jahal mendapatkan ilmu yang pertama, kelasnya, rankingnya lebih tinggi karena tahu langsung dari Rasulullah. Tapi lihat dasar hatinya enggak benar. Sama kalau kita menuntut ilmu, hati kita enggak benar, susah mendapatkan ilmu. Itu langsung dengar dari lidahnya Nabi, bukan lidahnya wali, apalagi lidahnya ustaz, lidahnya ustaz-ustaz begini. Dari lidahnya Nabi, Abu Jahal tidak bisa baik, padahal dengar langsung aku melakukan perjalanan dan percaya kalau itu dilakukan Nabi, karena Abu Jahal sangat percaya dengan omongan Nabi. Tapi dasar hatinya yang kotor tidak bisa menerima kebenaran. Sama kalau kita belajar dengan siapapun, hati kita kotor. Biarpun kita belajar dengan wali kutub, apalah duduk dengan Nabi, tidak akan bisa benar. Maka di dalam kita menuntut ilmu yang perlu kita tata hati. Sayyidina Abu Bakar hatinya bersih, cinta kepada Rasulullah, kepada gurunya. Waktu mendapatkan kabar dari Abu Jahal bahasanya Nabi Muhammad melakukan perjalanan hanya semalam dari Mekah ke Palestina, karena ia menyampaikan Abu Jahal, Abu Bakar langsung berkata, kalau itu mah lain. Padahal Abu Bakar juga belum percaya. Kenapa? Yang ngomong siapa? Abu Jahal. Ini ilmu yang luar biasa. Belum percaya, cuman apa? Persahabatan perlu diutamakan. Jangan mudah kemakan fitnah. Jadi kalau kita bersahabat begini, kalau ada orang cerita tentang kejelekan sahabat kita, entar dulu, jangan macam-macam, itu sahabatku. Sayyidina Abu Bakar ini belum percaya. Yang ngomong Abu Jahal. Cuman ini modelnya orang mau ngadu domba ini, Abu Jahal ini. Langsung dikatakan, kalau itu mah lain wahai Abu Jahal, aku pun akan percaya. Kecewalah Abu Jahal, pergilah Abu Jahal. Nabi Muhammad diam-diam, Sayyidina Abu Bakar diam-diam hatinya tuh bingung. Masa iya? Gimana bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Cuman hati yang baik tidak suudon, langsung datang kepada Rasulullah. Dan datang kepada Rasulullah dengan adab dan tata krama, bertanya, ya Rasulullah, aku mau tanya ya Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Aku dengar dari Abu Jahal ya Rasulullah, apakah benar engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, tidak hanya ke Palestina, tapi aku diangkat oleh Allah sampai ke atas langit ketujuh dan pulang lagi dalam waktu yang diceritakan ke Abu Jahal hanya ke Palestina, sesuai dengan Al-Quran, subhanallah, di asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diceritakan kepada Abu Jahal hanya dari Mekah ke Palestina. Itu saja sudah bikin heboh, apalagi ditambah ke atas langit ketujuh. Nabi Muhammad menjawab kepada Abu Bakar, Abu Bakar, aku bukan saja diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, akan tapi diangkat oleh Allah ke atas langit ketujuh, dikembalikan lagi dalam waktu semalam. Bukan semalam wahai Abu Bakar, sepenggal malam. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, karena yang ngomong engkau, sungguh aku sangat percaya. Bahkan jika engkau berbicara lebih gede dari ini, aku sangat percaya. Kalau tadi sih enggak percaya sebab yang ngomong Abu Jahal. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Bakar, "Ya Abu Bakar, innaka antas siddiq, engkau adalah as-siddiq, orang yang sangat mempercayaiku. Engkau sangat mempercayaiku." Jadi gelar as-siddiq diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar dalam kisah Isra Mi'raj. Sampai hari ini disebut dengan sebutan Abu Bakar as-siddiq. Ilmu apa yang bisa kita ambil di sini, Bu? Jangan mudah kemakan fitnah suami istri. Kadang dengar cerita dari orang kebakar, "Bu, suamimu ngapain, Bu, sekarang?" "Terus ngapa sih?" Kalau ada orang berani-berani nyebut kejelekan suami, hati-hati. Langsung, "Bu, jangan macam-macam, suamiku orang baik loh ya." Kita bersahabat teman begini baik. Kalau ada orang mau ngadu domba, jangan macam-macam. Itu teman baikku, teman karibku. Kalaupun kita ragu, jangan dituruti omongannya. Misalnya seorang ibu dengar informasi, "Bu, bu, suami ibu kemana?" "Kerja." "Eh, kerja apa kerja?" "Mau kenapa?" "Pakai baju merah kan?" "Iya, iya, kenapa?" "Aku tadi ngelihat dia naik motor bonceng perempuan." Karena ibu hatinya hati yang benar ngerti syariat, lalu berkata, "Bu, jangan macam-macam ya. Suami saya jangan difitnah." "Enggak, aku benar melihat." "Enggak, pasti matamu yang trakum, periksain ke dokter sana." "Oh, enggak, saya ngelihat." "Sudah, jangan ngomong." Itu baru istri yang benar. Kalaupun ragu-ragu, tinggal nanti tanya, "Abang kemana tadi?" Tanya, bukan nuduh. Kalau orang dituduh akan protes. Cuman kebiasaan ibu itu langsung nuduh. "Kamu kesana ya?" Salah. Tapi tanya, "Abang tadi kemana?" "Oh, saya pergi ke kantor kok." "Selain ke kantor?" "Saya ke pasar kok." Ya sudah, selesai. Dan lebih enak beritanya begitu daripada gonceng perempuan. Kadang perempuan tuh gak terima, senangnya berita jelek. "Pasti kamu gini." "Loh, pasti lagi. Sama perempuan ya?" "Loh, kok." Kemakan padahal perempuan tadi memang sengaja mitnah memecah belah rumah tanggamu. Belum tentu ada orang SMS gak karu-karuan. Kalau orang hebat, percayailah temenmu dahulu. Kalaupun ragu-ragu, tanyakan. Kalau dijawab dengan yang baik-baik, selesai. Ya, terus maunya gimana? Kadang ada seorang istri ini kejadian problem rumah tangga. Tanya kepada suami, suaminya tanya, "Abang kemana?" "Saya kerja." "Kok pulang malam?" "Lembur." "Gak terima," katanya. "Lembur, abang lembur." Ya, terus maunya gimana? Dijawab lembur, mah kerjanya lembur bener. Dijawab lembur kan enak. Kadang ini ngikuti fitnah orang. Karena cemburu berlebihan. Awas, hati-hati. Jadilah hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanya dulu. Setelah bertanya, sudah. Khusnudun, kita percaya kepada orang. Selesai. Cuman kadang-kadang indah sang dasar hatinya busuk, ditelepon sama temannya. "Bu, bu, suamimu di mana?" "Kerja." "Eh, kerja apa kerja?" "Emang kenapa?" "Tadi saya ngelihat dia naik motor bonceng." "Eh, kesini, kesini. Kalau ngomong di rumah aja sambil minum teh." Orang mau merusak diajak minum teh di rumahnya. Ini. Dan ternyata seorang suami pun begitu. Ini kejadian juga. Sudah suaminya meninggalkan istrinya, dia kerja di Jakarta. Rupanya lebih percaya kepada omongan orang. Pulang ke rumah nuduh macam-macam istrinya. "Kamu begini, kamu begini, kamu begini." Lihat. Tidak akan bisa mulia orang semacam itu. Tolong jaga hati. Prasangka baik dengan sesama. Jangan suka menuduh. Itu adalah kejelekan hati. Kalau kita sudah saling mencintai, enak. Saling mencintai karena Allah. Nah, kalau kita sudah bisa hati tertata begitu, baru kita bisa faham Isra Mi'raj. Jangan mudah kemakan fitnah. Pernah kami ceritakan juga tentang kisahnya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu, pernah suatu ketika lagi di majelis begini, ada satu orang berdiri, "Imam Hasan Basri, sungguh luar biasa kamu punya majelis indah, bagus." Imam Hasan Basri berkata, "Alhamdulillah. Alladzi adharal jamil wa sataral qabih." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang baik. Cuman sayang, Imam. Sayang. Sayang apa? Lah, kiai yang benar itu kalau mau dikritisi tambah senang. Kiai yang benar mau dikritik tambah senang. Sayang apa? Jadi Imam Hasan Basri, ada orang berkata, "Imam, ceramahmu enak, majelis bagus, cuman sayangnya." "Sayang apa?" "Oh, senang." Kiai udah kritis, kurang ajar kamu ini tahu apa, orang kemarin sore, nah ini kiai sombong gitu lah. Dikritiki tambah, apa? Rupanya bukan ngeritisi, cerita, imam, kok ada orang membenci kamu? Di kampung sana aku ngelihat satu kiai, satu syekh kerjaannya mencaci engkau, kerjaannya ngolok engkau, wahai Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri langsung diam sejenak, melihat laporan tersebut. Kemudian menoleh ke kiri kanan dan berkata, hei murid-muridku, ambil cambuk, rambut, dan kau kesini. Muridnya duduk dengan Imam Hasan Basri. Hei muridku, aku punya tamu ini. Tamuku ini bercerita bahwa ada kiai di sana itu katanya ngomong jelek-jelekin aku. Ngomongin aku. Sekarang aku mau bertanya kepada tamuku ini. Wahai tamuku, lihat muridku sudah bawa rotan, bawa cambuk nih. Ada apa? Cambuk untuk apa, Imam? Untuk mencambukmu jika kamu berbohong. Kalau bohong kamu akan dicambuk. Orang itu langsung bersumpah, demi Allah Imam Hasan Basri, saya tidak bohong. Pokoknya kalau bohong akan dicambuk oleh muridku. Paham? Imam, demi Allah saya tidak bohong, saya dengar sendiri, melihat sendiri, kalau zaman sekarang saya rekam pakai HP ini. Kata Imam Basri, pokoknya kalau kamu bohong akan dicambuk. Kata orang itu, demi Allah saya tidak bohong Imam Hasan Basri. Baik, kata Imam Hasan Basri lagi. Dan kalau omonganmu benar, berarti kamu telah ngadu domba antara aku dengan dia, dan kamu pun harus dicambuk. Pilih mana? Bohong dicambuk, jujur dicambuk. Langsung gemeter orang itu. Kemudian Imam Hasan Basri berkata, keluarkan orang ini dari majlis. Hatinya bersih Imam Hasan Basri. Sebab kalau omongannya benar, berarti dia pertama gunjing dia, ngadu domba. Akhirnya saya menjadi musuh dengan Ustaz Sana. Saya menjadi benci, bisa saja saya menjadi marah. Ini enggak benar tuh orang. Nah kalau dia berbohong juga enggak benar. Maka hati bersih itu jangan mudah kemakan fitnah. Sekarang tuh yang gampang kena fitnah. Na'udzubillah. Mudah kemakan fitnah. Mau Isra Mi'raj gimana? Kalau enggak dengar secara langsung dan benar, jangan langsung dipercaya. Kalaupun Anda dengar, lah kok ternyata omongannya enggak benar, tanya dulu, jangan-jangan kita yang salah paham. Banyak bu di Cirebon, aneh-aneh ya. Pernah suatu ketika cerita, Buya Yahya ngelarang masjid ngumpulin zakat. Rame itu, ada kiai datang ngirim muridnya rombongan pakai kamera. Saya tidak pernah mengatakan semacam itu fitnah. Katakan kepada kiaimu bahwasanya itu fitnah. Saya tidak pernah melarang masjid untuk ngumpulin zakat. Kami hanya berkata masjid jangan dikasih zakat, diberi untuk pembangunan. Itu disepakati oleh para ulama. Kalau zakat masjid untuk ngumpulin zakat boleh. Ya kadang-kadang dirubah. Jadi kadang-kadang omongan itu dirubah oleh orang, akhirnya jadi fitnah. Sehingga ada sebagian ustadz yang mungkin kemakan fitnah, langsung buru-buru protes dan sebagainya. Kadang-kadang telepon tidak enak. Ya kita tinggal saja, ya ustadz, sebagai ustadz tidak boleh kemakan fitnah. Ustadz kan bisa telepon dengan saya, daripada ustadz telepon marah-marah, ustadz bisa telepon tanya kepada saya jelaskan. Setelah itu tidak ada yang berani lagi, ustadz. Oh, kita ngomong, saya tidak pernah ngarang omongan saya. Saya ngomong, saya ngambil omongan para ulama, dulu omongan ulama, bukan omongan saya, enak. Jadi kalau saya ngomong itu paling enak bu, kalau orang bantah mah enggak saya kasih, saya omongan ulama, bukan omongan saya, ini perkataan ulama, nah, saya nukil Imam Nawawi, nanti semuanya adalah omongan ulama, saya tidak pernah ngarang-ngarang dari diri saya sendiri. Baik, kemudian antara saudara dengan saudara, kemakan fitnah, bercerita tentang kejelekan. Kalau kita mungkin mudah kemakan fitnah, tidak akan mencapai kemuliaan. Siapapun yang bercerita tentang kejelekan seseorang kepada Anda, jangan didengar, itu setan. Tidak ada baiknya, merusak hati. Bahkan orang curhat kepada saya pun, saya tidak terlalu senang kalau mereka berbicara tentang kejelekan orang dengan menyebut nama. Engkau bercerita begini saja, Buya, ada seorang begini, gimana solusinya? Tidak usah bercerita, Buya, si fulan begini. Tidak usah, karena menjadikan saya seudon dengan dia. tolong hati dijaga, jangan prasangka buruk dengan seseorang, jangan menuduh seseorang, hati yang bersih. Baik, ini lihat kisah di dalam Isra Mi'raj, urusan hati semuanya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang hatinya mencintai Nabi, hatinya bersih, enggak ada dengki. Abu Jahal itu dengki kepada Nabi, makanya Abu Jahal enggak dapat apa-apa. Tapi Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mencintai Nabi, dapat. Kita belajar dengan wali kutub, kita ngedengki, enggak dapat ilmu. Enggak dapat ilmu. Belajar dengan ustaz kok hati kita dengki. Biarpun benar, Anda dengki kepada teman, biarpun teman itu ngomong benar, Anda akan tidak bisa nerimanya. Karena ada kedengkian di dalam hati, rugi orang hatinya dengki. Dan ilmu membersihkan kedengkian itu ternyata adanya di dalam sholat. Sering ya, kami mengulang ini barangkali singkat saja. Di dalam sholat itu ada satu bacaan yang paling akhir. Di dalam sholat kita yaitu bacaan tasyahud. Yang berbunyi, At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah sampai akhir. Itu inti Isra' Mi'raj itu di situ. Jadi waktu Nabi Muhammad Isra' Mi'raj mau berbicara dengan Allah, kisahnya diabadikan di dalam sholat kita, yaitu waktu tasyahud. Tasyahud itu artinya dialognya Allah dengan Rasulullah. Yang waktu itu Nabi Muhammad bingung menghadap kepada Allah. Apa yang harus aku ucapkan pertama kali dalam pembukaan berbicara dengan Allah? Kalau aku ketemu dengan seorang sahabat, aku bisa mengucapkan Assalamualaikum. Tapi dengan Allah bagaimana? Masa aku berkata kepada Allah, Assalamualaikum ya Allah, salam semoga terlimpahkan kepadamu ya Allah. Allah yang menciptakan keselamatan, bagaimana aku doakan? Nabi Muhammad bingung, dan betul bingung. Allah, bagaimana aku mengatakan assalam semoga dilimpahkan kepadamu, sementara keselamatan dari Allah, dan Allah sendiri namanya assalam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Salam, engkau adalah assalam ya Allah yang maha pemberi keselamatan, dan engkau yang menciptakan keselamatan, bagaimana aku mengucapkan salam kepadamu dengan Assalamualaikum ya Allah. Nabi Muhammad bimbang dan bingung, apa yang harus aku ucapkan di hadapan Allah untuk bersalam? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, katakanlah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Nah sekarang sholatnya ibu nanti agak pelan-pelan, waktu sampai at-tahiyyat sadarlah bu, kalau itu tahiyatnya itu salamnya Nabi kepada Allah. Yang maknanya begini, At-tahiyyatul mubarakatuh, salam yang penuh berkah. Wassalawatu thayyibatu lillah, kesejahteraan yang bagus itu lillahi, hanya milik. Jadi kalau bersalam kepada Allah begitu, bukan Assalamualaikum ya Allah, bukan, katakan akan tapi At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Ini salamnya Rasulullah kepada Allah. Dan apa yang Allah jawabkan? Seketika Allah menjawab kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan nabiyuh warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya Allah kepada Rasulullah. Yang salam langsung siapa? Allah. Makanya Nabi Muhammad menjadi manusia paling selamat di dunia dan di akhirat. Ini Nabi Muhammad. Ini yang harus kita pahami, bahwa ini dialog antara Nabi dengan Rasulullah. Dan kemudian sampai di situ Nabi Muhammad tidak terima kalau kebaikan hanya diberikan kepada Rasulullah saja. Lihat, dilanjutkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, semoga kebaikan pun diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Itulah gambaran bahwasanya bagaimana Nabi SAW di saat menghadap kepada Allah, ternyata yang diingat adalah umat. Gak ingin kebaikan hanya diberikan kepada diri beliau sendiri, akan tapi umat pun harus mendapatkan kebaikan. Sehingga Nabi Muhammad pun masih sempat mendoakan, dan semoga ya Allah kau berikan keselamatan kepada hamba-hambamu, umatku ya Allah. Kita didoakan oleh Nabi waktu Isra. Makanya yang berpegang kepada Nabi akan dapatkan doa tersebut. Kemudian yang bisa kita pahami di balik kisah itu adalah, ternyata orang baik yang sesungguhnya adalah orang yang baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada manusia, digambarkan dalam tasahud. Misalnya At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah, artinya menjalin hubungan baik dengan Allah. Biarpun kita baik kepada Allah, sholat malam tahajudan banyak, tapi kalau enggak baik dengan Rasulullah tidak diterima. Maka kita lanjutkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, coba direnungi, begitu mulianya Rasulullah. Waktu kita lagi menghadap kepada Allah itu, khusyuk kita itu kepada Allah. Ternyata kita harus ingat Rasulullah. Enggak khusyuk kalau enggak ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk. Bagaimana kita harus ingat Nabi waktu kita berada dalam sholat? Bahkan bukan saja kita disuruh ingat kepada Nabi, tapi kita disuruh salam kepada Nabi. Maka di dalam sholat sholat begini, wahai hambaku, kau mau baik kepada aku, tak enggak sah. Itu tengok umat hambaku itu. Salam kepada Nabiku Muhammad. Maka seketika di saat kita lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah, di saat kita bersalam kepada Allah, tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah, saat itu pun kita diperintah oleh Allah, enggak cukup. Itu ingat Nabiku. Langsung kita ingat Rasul, dan ingat pun enggak cukup. Enggak sah kalau hanya ingat Nabi. Tapi kita harus mengucapkan sah. Dan salamnya pun tidak main-main, lihat. Salamnya seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi, lihat. Assalamualaika. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah. Sehingga dikatakan ulama, kalau kita mengucapkan dhamir khitab anta atau ka, engkau di dalam sholat, semuanya batal kecuali K-nya untuk Allah dan untuk Rasulullah. Jadi K pakai K. Engkau. Kepada manusia selain Rasulullah adalah batal. Begitu agungnya Rasulullah. Assalamualaika. Artinya yang baik kepada Allah, baik dengan Rasulullah. Kita mengadakan rayaan Isra Mi'raj agar sambung dengan Nabi. Tidak cukup. Ada sambung hati dengan Nabi. Baik kepada Rasulullah. Berapa kali kita membaca sholat kepada Nabi SAW. Berapa kali harus kita pikirkan itu. Tanda sambung kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata orang baik kepada Allah dan Rasulnya belum cukup. Misalnya, tahajud mah hebat. Puasa Senin Kamis hebat, sunnah Nabi. Kemudian lihat sholawatnya pun sehari sampai 5.000 kali mungkin. Belum cukup. Tapi engkau masih punya urusan dengan sesamamu. Lanjutkan tahiyatmu. Setelah kita mengucapkan Assalamualaika ayuhan Nabi, kita mengucapkan Assalamu alayna. Ya Allah, semoga kebaikan kau berikan kepada kami semua. Artinya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dan coba diperhatikan, begitu pentingnya urusan dengan manusia. Begitu pentingnya urusan dengan manusia, lihat, banyak neraka dengan urusan manusia. Rata-rata dosa ini karena manusia. Coba. Maksiatnya mata melihat aurat, karena adanya manusia. Menggunjing. Coba ibu lah kalau sendirian di hutan bisa gunjing. Di saat tidak urusan dengan manusia, sombong, sombong. Punya mobil mewah di hutan sendirian. Sombongnya siapa? Jadi gara-gara manusia ini, maka sombong muncul gara-gara manusia. Riak gara-gara. Ada riak sama monyet? Sholat depan monyet, dilihat sama monyet. Ini monyet ya, sholat. Allah. Manusia. Allah. Dengki, dendam lah urusan manusia. Orang dendam sama ayam sebentar kok tuh. Dipatuh sama ayam, keplak sebentar. Mikir, nanti gak telur. Dibiarin lagi, kalau sama orang, wuh. Gak ada orang dendam sama binatang itu. Kalau kita disundang atau ditabrak binatang, ya marah sebentar aja ya. Setelah itu langsung maklum. Tapi kalau sudah manusia, lihat. Dendam. Urusan dengan manusia. Berat. Jadi banyak dosa rata-rata dengan manusia. Maka dari itu, perhatikanlah urusan dengan manusia. Bahkan banyak amal yang dilakukan baik, amal baik, rusak gara-gara urusan dengan manusia. Kita menggunjing seseorang, habis pahala kita. Maka dari itu, lihat, urusan dengan manusia diperhatikan. Sampai diulang dua kali. Pertama, assalamu alayna. Sebenarnya kan cukup. Salam sejahtera, semoga kau berikan kepada kami semua ini, Allah. Ternyata setelah itu dipungkasan sholat, kalau kita hendak keluar dari sholat, ternyata kita harus mengucapkan satu kalimat. Dan ternyata kalimat itu bukan zikir yang masyhur, bukan subhanallah, alhamdulillah, wala Allah akbar, zikir yang pahalanya gede. Bukan lah yang disabdakan Nabi. Alami zikir termasuk jadidu imanakum biqouli la ilallah, untuk berbaru iman la ilallah. Bukan la haula wala quwata illa billah. Ternyata di saat kita keluar dari sholat, yang kita ucapkan bu apa? Assalamualaikum. Loh kok assalamualaikum? Kayaknya kok salam. Mestinya kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah akbar. Kita harus sadar bu, sholat berkali-kali tapi enggak sadar. Maksudnya itu peringatan dari Allah. Hei hambaku, saat ini kau ngadep kepadaku, tapi setelah ini kamu urusan dengan orang banyak. Makanya bunyinya pun assalamualaikum. Maknanya apa? Salam sejahtera kepadamu, wahai tetanggaku semua. Kum ke kanan. Assalamualaikum. Itu seolah kita berbicara dengan makhluk Allah, manusia semuanya ini. Ikrar bahwasanya aku akan keluar dari sholat, lalu berurusan dengan manusia dengan salam, dengan kebaikan. Itu yang ada pesan di dalam sholat. Sehingga urusan dengan manusia paling susah. Allah, hati-hati dengan manusia. Kadang orang tertipu dengan ibadah sujudnya yang banyak, akan tapi ternyata ngomongnya nyelekit, gunjing seseorang, habislah pahalanya. Allah. Dan itu cara membersihkannya, pendidikan di dalam sholat. Lagi-lagi hati. Kalau sudah hati kita dengan manusia baik, maka insya Allah akan mudah muncul kebaikan. Tapi kalau sudah muncul penyakit hati, dengki. Jadi dengki itu kadang-kadang enggak karena kita dirugikan, enggak merugikan, tidak harus merugikan. Iblis itu tidak dirugikan oleh Sayyidina Adam alaihissalam. Maka dikatakan oleh para penyair bahasanya, kullu adawatin, setiap permusuhan, kuturja izalatuha, setiap permusuhan itu mudah untuk direlai, untuk dilerai, itu selesai, untuk diselesaikan gampang. Setiap permusuhan itu begitu mudahnya untuk diselesaikan. Illa adawata man adaka an hasadin, kecuali orang yang memusuhimu dari dasar dengki. Kalau dari dengki mah susah. Jadi orang permusuhan itu mudah diselesaikan, tapi kalau sudah ada kedengkian, susah. Permusuhan ini akan terus berlanjut. Adam dengan iblis, Sayyidina Adam, manusia dengan iblis, lihat. Iblis itu tidak pernah, Anda tidak pernah ganggu iblis, tapi iblis ganggu terus kan, karena dengki dari awalnya. Baik. Dan juga termasuk salah Sayyidina, kisah Sayyidina Adam punya dua anak, Qabil Habil, kisahnya karena kedengkian di dalam hati. Lalu bagaimana untuk membersihkan penyakit hati itu? Contohnya di dalam sholat. Di dalam sholat kita lagi menghadap kepada Allah, ternyata kita pun diperintahkan agar ingat tetangga kita. Kalau kita perluas singkat saja, nanti akan kita tutup dengan masalah akidah. Kuncinya yang pernah kami sampaikan, kalau ingin bersih hati, sederhanamu. Mendoakan orang lain, masih ingat ya? Doakan orang lain, kunci bersih hati. Di dalam sholat itu ternyata kita doain orang lain. Jadi kalau orang belum bisa doain orang lain, jamin. Dijamin pasti hatinya kotor. Sebab Nabi sudah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman pasti menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan doain orang lain itu menginginkan kebaikan. Lah kok enggak mau? Berarti enggak menginginkan kebaikan. Coba. Ibu, bapak, pengen enggak anaknya rezekinya banyak? Bener kan? Sekarang ada enggak orang melihat tetangganya rezekinya banyak ngedumel? Lah kok ada? Kok ada? Tetangganya bangun rumah sakit. Kenapa? Kan dia anaknya orang juga kan? Manusia kan? Anak kita itulah di saat kita tidak senang, itu namanya dengki. Kalau orang enggak ada dengki mah ikut senang, tetangganya punya mobil mestinya ikut senang. Anaknya ibu beli mobil senang. Lah tetangganya beli mobil mestinya senang. Karena itu umat Nabi Muhammad. Tapi lihat di saat kita hati kita kotor, maka itulah namanya kedengkian. Maka cara membersihkannya adalah doa. Doakan, maka doa itu tolong dibagi tiga dan diamalkan. Kalau kita ingin berdoa, tolong dibagi tiga. Yang pertama adalah doa untuk orang yang kurang ajar, tidak baik sama kita. Sepertiga itu. Dan itu yang pertama. Sebelum doa untuk kita semoga rezeki banyak, itu nanti. Diamalkan ini, beginilah kita dididik dulu. Jadi doa yang sepertiga adalah mendoakan untuk orang yang bermasalah dengan kita. Yang pinjam duit nggak balik-balik, yang begini, yang kurang ajar, ngoncaci maki, fitnah, segala macam, doakan itu sepertiga yang pertama. Yang kedua adalah untuk orang yang pernah berbuat baik dengan kita, orang lain lagi, orang yang berbuat baik dengan kita, sebut namanya. Kalau tadi orang kurang ajar dulu, kalau sekarang mah kebalik, yang berbuat baik didoain dulu kan? Yang kurang ajar dulu. Baru setelah itu orang yang berbuat baik dengan kita. Baru setelah itu yang ketiga untuk kita, anak-anak kita. Jangan dibalik. Kenapa? Kita ingin berdoa dalam keadaan hati sudah bersih agar diterima oleh Allah. Tapi paling susah bu, doain orang lain. Cukuplah janji dari Nabi SAW bahwasanya, mamin abdin muslimin yatuli akhil muslimi ala dhuhril ghaibi ila waqalal malaku walaka bimithlin. Kalau engkau mendoakan orang lain saat orang itu tidak ada di hadapanmu, maka malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Kunci pengkabulan doa. Jadi kalau kita mendoakan orang lain ada dua faedah. Yang pertama, kita lebih dapat duluan. Kalau ibu enggak doain anaknya, ibu punya anak enggak usah didoain. Tapi ibu sibuk doain anaknya orang, ya Allah anak tetanggaku kok begitu, semoga jadi anak soleh, anak baik ya Allah. Malaikat mendoakan anakmu dulu yang baik, Bu. Sampai dikatakan ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah melebihi daripada di depan multazam. Multazam itu kan luar biasa. Di depan Ka'bah. Tapi doa di sana hatinya kotor. Doa depan. Ternyata doa yang lebih hebat dari itu adalah doa untuk orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Untuk tetangga kita yang kurang ajar, yang suka ngambilin sayur gak pakai izin. Dia pun sayur maka kadang ngedumel tuh. Bilang buat pelakuk-pelakuknya, ambil ini atau doain. Maka mendoakan orang semacam itu menjadikan kita dikabul oleh Allah karena malaikat mendoakan kita. Kita punya toko kecil, tokonya tetangga gede. Ya Allah, semoga toko tetanggaku semakin gede, rezekinya banyak, berkah masuk surga. Wah, berat ini. Toko saya kecil. Ya memang ini. Mantesan tokonya nyungsep semakin kecil. Karena hatinya kotor. Padahal kalau dia sadar ini dari Nabi dan janji Nabi, sibuk saja doain ya Allah. Enggak usah minta doa kiai-kiai. Doain dia toko saya agar gede. Doain dia minta ijazah kiai agar toko saya ramai. Enggak usah pakai gitu, Bu. Enggak usah ke Cirebon minta ujaya doa, enggak usah. Cukup doain orang-orang yang gede tokonya itu, ya Allah. Toko tetanggaku ini gede ya Allah, jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara kekayaannya. Berikan ya Allah hati yang lembut cinta kepada agama sehingga bisa berjuang di jalanmu dengan kekayaannya. Semoga kekayaannya bisa menjadi sebab mereka masuk surga terus. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Gak perlu minta doa-doa. Doain tetap tetangga yang pertama. Ini adalah doa Allah Dhuhr. Yang pertama itu mengundang pengkabulan doa untuk kita. Yang kedua, pembersih hati. Dan nanti langsung saja, siapapun yang belum bisa mendoain orang lain, maka ketahuilah langsung hatinya kotor. Itu saja. Kalau masih susah lagi, gampang, Bu. Kalau mendoain orang masih susah, susah ya Allah. Doain orang bisa. Paksain! Gak bisa. Paksain! Gak bisa doain orang lain. Panggil anak-anakmu. Anak-anakku sini kumpul semua. Ada apa, Ibu? Anak-anakku, kamu sudah pernah ngelihat iblis belum? Ambil cermin, Bu. Cermin yang gede bilang, anakku pengen tahu iblis. Belum tahu, Ma. Tuh iblis tuh. Lah itu kan gambarnya mama. Mamamu kayak iblis, gak bisa doain orang lain. Jadi yang gak mau doain orang lain adalah? Sadar gak ngomong gini nih? Sadar ya? Jangan sampai ngaku iblis. Kita ngomong bahasanya orang yang belum bisa doain orang lain namanya? Semoga kita dimudahkan Allah mendoakan orang lain. Dan ini berat luar biasa. Sampai dikatakan oleh sebagian para solihin. Para sebagian wali mengatakan, kalau aku melakukan sholat 100 rakaat, 1000 rakaat gampang. Tapi doain orang ini ternyata berat, benar. Tapi mudah dikabul deh. Para ustad-ustad gak usah susah. Doain tuh ustad tetangganya. Allah semoga ustad tetangganya makmur. Pondoknya gede, anak santrinya jadi ulama-ulama. Nah ini ustad baru bersih hatinya. Dan kita masih ingat pesan dari guru sebelum kita terjun di dakwah. Dua pesan, barangkali ini juga pesan kepada Anda. Yang pertama, kalau engkau terjun di dunia dakwah, satu, sering-seringlah kau doakan orang-orang yang seperjuangan denganmu. Satu. Yang kedua, sering-sering kau sebut majlisnya di majlismu. Kita punya pondok. Bisa enggak mempromosikan pondoknya orang lain? Berat bener. Kadang-kadang malah dibatasi ibu-ibu, majlisnya di sini aja cukup, insya Allah ahli surga, enggak usah ke tempat yang lain. Nah, bukan begitu. Kalau ada ustaz akidahnya benar, belajar Bu sana. Mungkin di sini menonjol ilmu apanya, tapi di sana bisa lebih menonjol ilmu yang lainnya. Memang enggak ada. Tapi bisa membatasi, was awas. Pondok insyaallah paling berkah di sini. Allah. Surga. Kayak punya surga saja ya. Jadi, tolong bersihkan hati, doakan orang lain. Baik, ini adalah bagaimana kita Isra Mi'raj itu seperti itu, Bu. Jadi kisah Nabi Isra Mi'raj seperti itu. Nah sekarang ada yang lebih penting, masalah akidah. Dulu pernah kami sampaikan, biasanya ustadz yang cerita Isra Mi'raj itu begini, Bu. Perjalanan Nabi naik ke atas langit ke satu, bertemu dengan Nabi, antap ini Nabi, Nabi, Nabi, Nabi. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, Mustawa, satu tempat yang Nabi Muhammad pun tidak bisa menyifatinya. Nabi Muhammad terpesona di Sidratul Muntaha, melihat dahsyatnya pemandangan sampai tidak bisa disifati Nabi. Sampai Nabi berkata, la yasifuha illallah, tidak bisa menyifati dahsyatnya Sidratul Muntaha yang disaksikan Nabi kecuali Nabi. Dan disitulah tempat mulianya Rasulullah SAW. Dan setelah Nabi sampai di tempat itu, baru Nabi diajak dialog oleh Allah. Jadi waktu Nabi berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha atau di atas Sidratul Muntaha, maka di saat seperti ini biasanya, karena Nabi Muhammad tuh waktu mendapatkan wahyu sholat turun kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa suruh minta diskon, minta dikurangi, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Biasanya dari sinilah muncul akidah sesat dan menyesatkan. Akidah apa itu? Menduga bahasanya Allah ada di atas sana. Karena Nabi duduk di Sidratul Muntaha. Ketahuilah, Allah yang menciptakan Sidratul Muntaha tidak butuh dengan Sidratul Muntaha. Ini akidah yang harus kita yakini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Bahwasanya Sidratul Muntaha bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Rasulullah. Tempat kemuliaannya Rasulullah itu Sidratul Muntaha, bukan tempatnya Allah. Sama waktu Sayyidina Musa diajak bicara oleh Allah, Sayyidina Musa berada di Bukit Tursina. Nabi Musa berada di Bukit Tursina, Allah mengajak bicara Nabimu Musa. Apakah itu berarti Allah duduk di batas Bukit Tursina? Tidak. Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa. Allah di mana? Allah jangan dikatakan di mana-mana juga, karena mana adalah ciptaan Allah. Allah tidak butuh mana-mana. Allah yang menciptakan mana-mana, maka Allah tidak butuh kepada mana-mana. Allah ada. Sebab mana tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Allah ada. Allah ada, itu saja. Jadi bukan Allah ada di atas langit sana, kemudian Nabi Muhammad perlu naik ke atas. Tidak. Nabi Muhammad meminta diskon, mau tidak minta dikurangi kepada Allah, naik ke Sidratul Muntaha, karena itu tempat mulia. Seperti ibu, kenapa bapak-bapak melakukan bapak-bapak mengadakan ibadah, kenapa harus ke Mekah haji? Apakah Allah ada di Ka'bah sana? Tidak, karena di situ tempat mulia. Sama waktu Nabi bersama Sayyidina Musa, Nabi enggak pantas minta kepada Allah untuk dikurangi di tempat tersebut. Maka Nabi ke tempat semula, naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan disitulah Nabi minta kepada Allah, ya Allah kurangi sholat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Sebab kalau Allah butuh tempat, itu nanti ada pertanyaan, gede mana antara langit dengan Allah? Di luar atau di dalam? Ini pertanyaan panjang nanti. Katakan Allah tidak butuh langit. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada. Maka Allah tidak butuh tempat. Sebenarnya tidak dikatakan Sayyidina Ali, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kamakan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jadi enggak ada perubahan. Allah tetap tidak butuh dengan langit, Allah tetap tidak butuh dengan arsy. Jangan katakan Allah ada di atas. Atas itu nisbi, karena mengiringi kepalamu maka kau sebut atas. Terbukti bumi itu bulat, coba atasmu ternyata bawahnya orang Amerika. Jadi yang kita tunjuk atas ternyata bagi orang yang di balik bumi sana adalah bawah. Nisbi. Allah di atas. Makanya sekarang akidah sesat menyesatkan itu akidahnya orang yang suka membid'ahkan. Ternyata dia punya bid'ah akidah mengatakan Allah ada di atas langit. Allah tidak butuh langit, Allah ada tidak butuh langit. Jadi akidah sesat yang mengatakan Allah ada di atas langit. Ini ada pertanyaan kadang-kadang TK-TK yang menyesatkan itu. Allah di mana? Di langit. Kurang ajar. Itu akidah sesat. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah di langit. Allah tidak butuh atas, Allah tidak butuh bawah, karena Allah yang menciptakan atas dan bawah. Allah ada. Jadi jangan dikatakan Allah butuh kepada makhluk. Allah tidak bisa dikatakan di dalam makhluk, karena Allah yang menciptakan makhluk. Allah ada. Dan laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun. Maka kita tidak akan mampu untuk membayangkan. Lalu kayak apa? Enggak bisa, kamu makhluk. Maka Allah ada dan tidak butuh tempat. Maka kesesatan zaman sekarang yang disebar-sebar selebaran dan hari ini insya Allah terbitan akad besok, masalah tentang ayat-ayat sifat Jumat besok nih, ini kita terus terbit. Allah ada di atas langit, sesat mengatakan Allah. Ada satu riwayat dari Imam Muslim, Aina Allah fissama, itu bertentangan dengan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Ini masalah pembahasan tentang ayat itu, tentang hadis itu bahasan khusus. Yang jelas harus kita yakini bahasanya Allah ada dan tidak butuh tempat, dan jangan dikatakan Allah ada di mana-mana. Itu hulul dan itu hakikat syirik. Nanti lihat kotoran ayam, Allah ada di dalamnya. Lihat ini Allah, haram itu, tidak boleh. Jadi Allah ada dan tidak butuh mana-mana. Maka termasuk sekarang itu yang latah masyarakat kita. Biasanya kalau ditanya, Bu, Masya Allah gimana urusannya, Bu, beres belum? Aduh belum. Terus gimana? Sudahlah kalau begini mentok, saya serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Hah? Di atas. Nah, ini kebiasaan, makanya itu kesalahan yang harus diubah. Memang orang di pasar, di sini, di atas, sampai ada satu ketika ada orang nganter kita nyopir. Pada awal, Masya Allah, gimana? Masya Allah, Buya, kalau sudah yang di atas ngatur, gampang, Buya, ya, semuanya urusan. Setiap dikit-dikit ngomong, gimana, atau kamu anak? Ya, saya punya anak tiga, Buya. Ya, kalau sama yang di atas, tambah lagi, ya, terima dari ya, di atas. Sampai kata, Pak, siapa sih yang di atas, Pak? Ya, Allah. Siapa yang bilang Allah di atas, Pak? Bingung dia. Kenapa kok nyebut Allah saja, kok susah selalu di atas? Atas itu nama Allah, tak? Tinggal kita, semua terserah kepada Allah. Dapat pahala, atas, atas, atas. Siapa yang ngomong atas tuh? Allah tidak butuh atas. Ini kesalahan juga. Kalau diyakini, bahaya. Kalau latah orang awam, dimaafkan. Tapi dirubah dong, jangan ngomong di atas. Katakan, semuanya terserah Allah. Aku serahkan kepada Allah. Jangan aku serahkan kepada yang di atas. Yang di atas, yang di atas. Ini tasybih. Nanti menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikat syirik. Laisa kamithli syai, Allah tidak butuh, Allah tidak seperti apapun. Maka biasanya kisah Isra Mi'raj itu yang ceritanya Nabi Muhammad naik turun itu langsung kebayang seolah Allah ada di. Apalagi kemarin baru dengar wayang Marsa Bratayuda naik ke kahyangan, ada dewa dewi naik turun di sana. Berarti Allah ada di atas. Musibah. Jadi Allah ada dan tidak butuh tempat. Ini harus yakini. Allah ada enggak butuh tempat. Yang butuh tempat mah kita, butuh kursi. Ada kursi Allah, bukan berarti Allah duduk di atas kursi. Ada arsy Allah, bukan berarti Allah duduk di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa istiwa itu? Istiwa maknanya luas. Jangan diberi makna seperti makna manusia, Allah duduk di atas arsy. Siapa mengatakan Allah duduk di atas arsy? Enggak ada duduk istawa. Istawa maknanya apa? Bisa saja berkuasa, biasa saja. Yang penting jangan disifati seperti sifatnya manusia dan itu syirik. Tidak boleh. Maka kalau di TK-TK ada pertanyaan Allah di mana, itu langsung saja pecat itu guru atau Anda pindah sekolah anak. Biarpun sudah membayar. Karena sekarang ada TK-TK yang dibangun oleh orang-orang yang suka membid'ahkan. Nanti anaknya didoktrin, "Aina Allah? Allah di mana?" Hati-hati, itu sesat dan menyesatkan. Itu silsilah selanjutnya insyaallah, itulah Isra Mi'raj kita. Mari kita buka pertanyaan satu atau dua saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan. Ya marhabah, insyaallah, insyaallah. Silakan yang mau bertanya. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mudah-mudahan Allah muliakan biaya Yahya guru kita. Amin, amin ya. Dan kita semua mudah-mudahan dimuliakan juga di tempat majlis yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan menanyakan sedikit mukadimah. Kadang kita sudah tahu dan hati pun ingin selalu bersih, tapi ternyata dalam kehidupannya sangat susah dan sangat sulit untuk kebersihan hati, sehingga Yang saya tanyakan di sini adalah mohon bagaimana caranya yang sangat tepat untuk memaksa biar hati kita itu bersih. Kadang kita tahu teorinya tetapi prakteknya sungguh sangat luar biasa sulit. Jadi cara yang biar hati itu jangan lama-lama, biar cepat berubah bersih, itu cara yang praktis bagaimana? Yang kedua, ada sedikit kenyataan bahwa sekarang di dunia kita itu banyak pernikahan yang wallahualam itu nikahnya sah atau tidak. Sebagai contoh, muslim dengan non muslim itu untuk anaknya itu nasabnya ikut ke siapa, dan begitu juga nanti kalau masuk pada ahli warisnya itu ikut siapa. Contoh misalnya dari pihak perempuan itu muslimah dan pihak laki-lakinya itu non muslim, itu sampai bergaul dan akhirnya mempunyai anak, anaknya ini nanti ikut keturunan siapa dan bagaimana untuk masalah pewarisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak, satu aja. Karena tadi pertanyaannya dua. Maka Ibu. Maka Ibu. Kalau tidak ada, dikembalikan ke bapak-bapak lagi. Tidak ada Ibu yang tanya? Ini nih, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya menanyakan masalah sholat, bahwa hakikatnya kalau kita melaksanakan sholat itu akan berdampak akan baik sesama muslim, sedangkan kita masih melaksanakan sholat tapi masih merasakan susah banget masalah kebaikannya. Bagaimana caranya? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sangat penting yang ditanyakan. Kita tuh tahu ilmunya, dengki jelek, sombong enggak baik. Kita sadar. Tapi ternyata kenapa susah kita menjalankan, membersihkan hati itu susah. Maka yang pertama, memang yang paling pertama dan utama adalah ilmu. Tapi enggak cukup dengan ilmu. Tapi yang tanpa ilmu susah. Lah orang kan enggak ngerti kalau dengki itu jelek, ya enggak bakal menghilangkan dengki. Jadi yang pertama dan paling utama itu ilmu. Ilmu dengki itu membahayakan, menghabiskan amal. Setelah punya ilmu, ini pun dicontohkan oleh Nabi. Jadi orang itu diberi pemahaman. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan zina. Itu kan penyakit hati, senang kemaksiatan. Hatinya senang maksiat. Aku suka zina, ya Rasulullah. Nabi menjelaskan dengan akal. Akalnya diberi pemahaman. Kamu punya ibu? Punya. Ya Rasulullah. Punya adik perempuan? Punya. Punya anak perempuan? Punya, ya Rasulullah. Gimana kalau ibumu dizinai sama orang? Cemburu marah. Ya Rasulullah, kenapa aku bunuh dia? Kalau anakmu yang kau cintai tiba-tiba dizinai oleh orang, kau rela? Tidak, ya Rasulullah. Nabi berkata, sama. Orang yang kau zinai itu adalah perempuan. Mungkin dia ibunya seseorang, mungkin adiknya seseorang, mungkin juga saudarinya seseorang. Orang itu berkata, faham saya, ya Rasulullah. Tentu ada orang yang kecewa dengan saya. Tapi ya Rasulullah, saya susah meninggalkannya. Ini menunjukkan ilmu tok enggak cukup. Ilmu tidak cukup. Kita bisa saja membaca ilmu. Birrul walidain. Pernah suatu ketika ada yang bertanya, Buya, saya punya anak 8 tahun mondok, tapi sama saya masih berani. ngomong kasar dengan saya, ibu mohon maaf, tidak, pondok mungkin ada ilmu tapi belum tentu ada tarbiyah. Ilmu ada tapi pendidikan akhlak belum tentu. Mungkin di sekolahnya diajari, awas jangan kamu durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua hukumnya haram dan masuk neraka. Tapi itu hanya di otak saja. Tidak pernah seorang guru mengarahkan, gimana nak kau dengan ibumu nak? Coba ingat, bayangin ibumu, ibumu yang capek denganmu. Tidak pernah begitu. Mungkin hanya diajarkan, awas berbakti orang tua, berbakti orang tua. Sampai di rumah enggak kerasa, ilmunya ilmu di otak saja. Jadi tarbiyah itu penting. Dan Nabi Murabbi, lihat, di saat Nabi Muhammad memberikan penjelasan dengan akal, orang itu faham, apakah bisa meninggalkan zina? Belum, ya Rasulullah, aku masih suka zina. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi beri kesadaran dengan akalnya, ternyata belum bisa benar. Ternyata Nabi menyentuh dadanya. Diusap dadanya oleh Rasulullah SAW dan dipandang oleh Rasulullah SAW. Dan pandangan yang penuh dibarengi dengan doa. Tiba-tiba di saat seperti itu, orang itu berkata dan menitikkan air mata, ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak akan lagi berzina. Apa maknanya? Untuk bisa cepat meninggalkan itu gak cukup dengan ilmu, tapi perlu bantuan seorang guru, bimbingan. Kadang ibu, kita saya sedih merasakan, saya baca kitab bolak-balik ya tentang hati, saya gak sadar ini berarti haram dosa ya Allah, tapi gak pernah tersentuh. Tapi saya dengar dari guru saya sesaat tok, ya Allah, benar nih. Beda. Padahal kita dengar, mungkin kita bisa baca sendiri. Ilmu itu bisa baca. Sombong jelek, masuk neraka, enggak benar, baik, enggak baik. Tapi karena perlu namanya dalam dunia kita ada tarbiyah. Sentuhan seorang guru. Maka lihat, kalau seorang murid bersemangat belum tentu sampai. Tapi seorang murid bersemangat disambut oleh guru, orang pengen baik, membersihkan hati, ya Rasulullah aku pengen jauh dari zina, dia semangat. Tapi di saat dia dengan dirinya sendiri mah susah, tapi ditolong oleh Nabi, ditarik oleh Nabi, maka perlu kita mengambil guru, menghadiri majlis, itu memudahkan sekali. Jangan mengandalkan otodidak, saya bisa membaca, oh tidak. Jadi perlu yang mana guru, jadi perlu namanya tarbiyah. Sehingga tadi kita sebutkan bahasanya, ada 8 tahun bercerita ibunya, 8 tahun anak saya kurang ajar sama kita, sama saya, ibu tidak semua tempat diberi ilmu tapi diberi pendidikan. Ternyata perlu pendidikan, makanya Anda jangan hanya berikan kepada anak ilmu, kepada murid ilmu, tapi tarbiyah. Tolong diingatkan, gimana mak kau dengan ibumu, hati-hati ya ibumu, ibumu sebelum pulang salaman yang pertama ibumu, doakan setiap saat, awas gak cukup ada ilmu, awas kau berbakti kepada orang tua, kalau tidak neraka. Hanya kata iya neraka sama ibu, hanya gak mau, padahal baca ilmu berbakti pada orang tua. Jadi namanya tarbiyah, itu pendidikan hati itu penting. Dan itu yang ada dalam tradisi dunia masyikhah, dunia tasawuf itu. Dari guru, guru, guru, guru. Bukan guru ilmu, tapi guru tarbiyah, guru akhlak. Sehingga ya duduk dengan orang soleh itu sendiri kadang-kadang menurunkan ilmu di hati kita. Sehingga kita menjadi maksiat, males. Ada rohaniat duduk dengan orang soleh, jadi maksiat, males. Gunjing pun jadi berkurang secara otomatis. Maka bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang mulia, berguru. Kemudian setelah itu apa? Memohon kepada Allah, terus mohon kepada Allah. Mungkin setahun dua tahun Anda akan dikabul oleh Allah, mungkin tiga tahun. Pernah suatu ketika Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang syahid yang baru meninggal, dia bercerita tentang satu orang tiba-tiba menemukan anak muda yang kebiasaannya di pasar mabuk dan sebagainya, tiba-tiba sudah nangis di mihrab. Lalu ditanya, gimana nak kisahmu seperti ini? Rupanya setelah itu masuk ke mihrab di masjid, tidak pernah keluar lagi, ibadah, ibadah tok. Dari bandel bisa begitu. Ternyata apa? Sebetulnya dia sadar waktu bandel itu kalau itu jelek, cuman dia belum bisa meninggalkannya. Tapi dia setiap malam dia memohon, ya Allah, jauhkan aku dari kemungkaran ini. Intinya apa? Insafi kesalahan kita, adukan kepada Allah. Doa sesuai dengan kekuatan kita. Ya Allah, aku masih sering sombong. Kalau sudah dianggap orang, saya sering sombong dengan hartaku, ya Allah, jadikan aku tawadhu, bersihkan hatiku, adukan, ya Allah, bahkan punya maksiat apa saat ini. Jangan ditutupi kalau Anda punya kemaksiatan yang tersembunyi, orang tidak tahu. Adukan kepada Allah, ya Allah, aku punya maksiat itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ya Allah. Minta. Mungkin ada di antara kita yang masih punya kerjaan haram, kerjaannya masih haram. Adukan kepada Allah, ya Allah, pekerjaanku haram, enggak cukup dengan ilmu. Buktinya punya ilmu masih ngambil yang haram kan? Adukan kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, pekerjaanku masih haram. Sementara aku takut nerakamu, ya Allah, mohon ya Allah jauhkan aku dari pekerjaan haram ini, gantilah dengan yang halal. Maka yang ketiga, adukkan permasalahanmu kepada Allah. Bisa saja dikabul dalam waktu dekat, bisa lama, tapi jangan sampai kita itu bangkang. Kadang-kadang malah begini, ah gitu aja kok haram, ya gak bakal bener. Tapi adukkan kepada Allah, ya Allah, pertama ilmu ya, kedua bantuan seorang guru, yang ketiga adalah adukan permasalahanmu kepada Allah. Apapun, mungkin ada orang punya kebiasaan ini, kebiasaan jelek. Hari ini siapapun yang punya kebiasaan jelek, sadari, akui itu jelek. Kemudian setelah itu adukan kepada Allah, ya Allah, aku masih sering ngomong kasar dengan istriku, ya Allah. Ya Allah, aku sering ngomong kasar kepada istriku, ya Allah. Aku sering bentak-bentak, ya Allah. Aku pernah mukul istriku, ya Allah. Jadikan aku suami yang lembut, penuh kasih. Minta. Jangan selalu menyalahkan istriku, semoga jadi solehah, ya Allah. Semakin solehah kita semakin jahat, semakin masuk neraka. Istrinya semakin solehah, suaminya semakin enggak bener, masuk neraka. Jadi kalau doa itu untuk kesalahan kita dulu, ibu-ibu juga begitu. Ya Allah, kenapa saya masih suka nuntut, ya Allah. Allah, sudah dibelikan ini masih kurang, ya Allah. Cerewet saya, Allah. Ngadu kepada Allah. Jadi Allah, kalau ngadu kepada Allah, nanti akan diberi pada waktunya. Ini saja. Kemudian masalah pernikahan dengan orang di luar agama, kalau seorang muslimah menikah dengan orang Nasrani, maka pernikahannya tidak sah dan tidak ada nasab di situ. Maka anaknya adalah anak ibunya dan tidak saling mewarisi, tapi anaknya muslim, anaknya ikut ibunya, dan tidak terjadi pernikahan, hukumnya adalah zina dan itu kehinaan. Maka jangan sampai ada itu keanehan pernikahan lawan apa namanya, silang pernikahan lawan lewat beda agama itu unik. Apa yang dicari di balik itu semua? Pasti yang dicari adalah bukan urusan agama, urusan dunia, atau tertipu. Sekarang banyak. Ada kemarin ada seorang ibu nangis-nangis anaknya sekolah tinggi-tinggi. Ternyata justru sekolahnya tinggi menjadi dia membangkang. Dimasukkan oleh ibundanya, ibunya kan seorang dokter juga, bapaknya seorang dokter. Anaknya itu hanya diberi oleh ibunya biaya saja untuk ngambil fakultas kedokteran. Akhirnya ngambil spesialis bedah atau apa gitu, pokoknya satu ilmu. Setelah anak perempuannya jadi spesialis, rupanya sudah punya calon, pilih aja sendiri seorang Nasrani, enggak bisa dipisah. Ibu, salahnya ibu. Dia mah lebih mandiri karena sudah punya ilmu banyak kan, punya dapat cari duit, bakal membanggang kepada ibunya. Kadang orang tidak peduli urusan pendidikan, pernikahan anak. Jangan, pernikahan lawan jenis adalah tidak sah. Kalau perempuannya adalah seorang muslimah, lakinya seorang kafir, jatuh zina. Sepanjang yang dikerjakan adalah zina, zina, zina, yang menyaksikan zina, yang merestui zina, yang meresmikan zina, dapat pak. Adapun jika lakinya muslim, perempuannya adalah Nasrani, dalam mazhab Imam Syafi'i di Indonesia tetap tidak sah. Karena orang Kristen di Indonesia menurut mazhab Syafi'i bukan ahli kitab. Menurut mazhab yang lain iya, akan tapi biarpun ada pendapat yang mengatakan boleh seperti mazhab Imam Malik, tetapi lihat, itu ada aturannya yang banyak. Madhab Imam Malik mengatakan, asalkan orang ngaku Kristen, dia adalah ahli kitab. Maka seorang muslim sah kalau menikah dengan wanita yang ahli kitab. Cuman, sah ini bukan berarti tidak ada dosa. Ini kisah yang kita, kalau kita kembalikan pada zaman dulu. Kisahnya pernikahan seorang muslim dengan seorang Nasrani dalam negara Islam yang kokoh, yang kuat. Sehingga apa? Kalau saya menikah dengan seorang Nasrani, saya punya anak 5, kok saya mati muda, maka anak ini langsung diambil alih oleh negara. Ayo, kalau di sini siapa yang ambil alih? Ya ibunya dirawat, dimasukkan Kristen, nanti lihat masuk neraka ini bapak. Bukan di sini tempatnya. Jadi ada aturannya seperti itu. Jadi hak hadonah dalam bahasa fikihnya, hakul hadonah, kalau ada anak kafir, ya anaknya misalnya, ada seorang muslim menikah dengan ahli kitab, menikah dengan Nasrani. Maka lihat, kalau sang suami meninggal, kalau dalam Islam, kalau ibunya muslim, hakul hadonah pindah ke ibu langsung kan? Hadonah itu ngerawat anak. Langsung pindah ke ibu. Tapi kalau dalam Islam, kalau ibunya bukan muslim, nggak boleh. Langsung diambil alih oleh negara. Mana ada di Indonesia kayak begitu? Bisa saja saya punya menikah dengan ahli kitab, punya anak 10, kecil-kecil saya mati, masuk Kristen semuanya. Jadi harus pikir bahasa depannya, itu hawa nafsu. Maka haram itu mutlak. Kalau sudah seorang, biarpun menurut pendapat yang perkenankan, itu hanya sah, bukan berarti tidak ada haram. Sah tapi tetap haram, haramnya gede. Dan alangkah banyak sekarang anaknya masuk Kristen, masuk Kristen, masuk Kristen, masuk Kristen, na'udzubillah. Nah, tapi ingat, memang Kristen adalah batil, agamanya sesat. Tapi kita tidak mengajari permusuhan dengan mereka. Kita hidup dengan mereka bertangga yang baik, tapi bertetangga yang baik bukan berarti jadi besan. Harus paham ini. Katanya untuk silaturahmi, enggak ada itu. Tetangga baik kalau dia butuh. Kalau dia nikah butuh biaya, saya biayai. Nikah dengan orang Kristen. Tapi orang Kristen dengan orang Kristen enggak apa-apa. Karena kita tolong menolong dalam kebaikan adalah boleh. Orang Kristen menikah dengan orang Kristen, enggak. Tapi jangan sampai kita ini menjerumuskan anak kita. Ini banyak ibu-ibu. Sampai suatu ketiga ini kejadian, saya menemukan kejadian macam-macam. Seorang ibu hanya senang pangkat. Anak perempuannya dipacari oleh seorang Kristen yang dokter. Diberikan sampai hamil sebelum nikah. Jadi betul-betul ibu yang ingin masuk neraka lebih dulu dari anaknya. Masya Allah, hati-hati urusan pernikahan ini ya. Jadi nasabnya tidak nyambung, anaknya adalah tetap anak ibunya, dan setelah itu tidak saling mewarisi. Baik. Sholat betul, tadi sama ditanyakan di Karang Sembung sana. Ada orang sholat tapi kok perilakunya belum baik. Ih, bagaimana ini? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menghalangi orang dari kekejian dan kemungkaran. Itu langsung memang perlu dicek. Kalau orang sholat yang benar, insya Allah bakal benar perilakunya. Sholat benar itu sholat yang telah disempurnakan. Mulai di baju yang dipakai adalah baju yang halal. Sholatnya bajunya baju nyuri. Bajunya baju yang dimakan pun ternyata rebutan waris dengan saudaranya. Bagaimana ini? Kalau sholatnya benar, pasti benar perilakunya. Ini janji dari Allah. Kalau sholatnya benar lah, Pak. Kemudian di samping, bajunya benar halal, yang dimakan halal. Setelah itu apa? Direnungi tadi urusan baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada manusia, assalamualaikumnya yang jelas, yang dihadirkan di hati. Gimana dia akan berbuat jahat kepada manusia? Makanya betul, kalau ada orang sholatnya enggak, kalau ada orang perilakunya enggak benar, biarpun sholatnya begini, Allahu Akbar, itu enggak benar sholatnya. Mungkin bajunya yang haram. Mungkin lihat hatinya masih penuh dengan kedengkian, tidak dibersihkan. Hanya khusyuknya khusyuk jasad saja. Khusyuk jasad, Allahu Akbar. Akan tapi lihat, dengki sama orang belum dipangkas. Waktu mengucapkan assalamu alaina, enggak ingat sama tetangganya. Enggak ingat mendoakan baik untuk tetangganya. Enggak ingat mendoakan baik kepada orang-orang yang bermasalah dengannya. Enggak akan bersih. Makanya tadi, kekhusyuannya itu dengan tadabbur. Kalau kita berlatih dengan mendoakan orang lain, terus, itu adalah termasuk membersihkan hati. Itu saja insya Allah. Semoga sholat kita menjadi sholat yang baik dan benar. Sehingga perilaku kita bisa menjadi perilaku yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman. Kita ada beberapa stasiun radio. Kita ada dua radio sekarang. Kalau di Cirebon radio kita 92,9. Tapi insya Allah 92,9 juga bakal nyampe ke sini karena kita buat segede mungkin yang ada di Cirebon. Tapi kita ada radio yang baru lagi 104,8, itu sudah jelas sampai di sini. Kita dari atas puncak di Kuningan 104,8. Biarpun sekarang belum ada siarannya, hanya kita putar lagu dan ceramah, lagu ceramah. Sekarang masih disusun program, kata kita perlu SDM, perlu tenaga-tenaga, harus diungsikan di atas gunung sana. Jadi insya Allah kita punya radio besar, Ibu, yang terjangkau, yang dijangkau adalah Cirebon, Brebes, Bekal, Pekalongan, sampai Batang. Nanti sampai Purwokerto, Majenang, dan seterusnya itu akan terjangkau, apalagi Karangmalang. Nah ini anda, sekarang aja masih eksperimen, itu hanya sedikit kecil gitu. Sampai Karangmalang kan? Nyampe sudah. Iya, 148 itu kecil, eksperimen aja akan kita gedekan. Itu tapi belum ada siaran, tapi masih ada ceramah. Tolong diinformasikan kepada yang lainnya daripada dengar yang ini paling enggak nasyid-nasyid itu dia. Itu ya. Insyaallah coba nanti Ibu menyampaikan ke satu orang pahala 104,8. 104,8. Dan itu insyaallah minggu depan atau 10 hari lagi atau paling enggak awal bulan ke depan itu sudah gede sekali. Sudah gede, nanti insyaallah akan 13 kota itu akan terjangkau. Dan juga Ibu bisa saat 92,9 nanti. Tapi satu aja sudah cukup. 92,9 itu dari pusat kota Cirebon nanti. Tapi kalau 104,8 dari Kuningan. Dan kita terus membuat perkembangan, semoga nanti dapat lagi di mana gitu. Ini saja ya, dulu akan karena itu waktu. Ini radio-radio yang alhamdulillah kalau kita diberi oleh Allah, radio pas tempatnya di tempat yang istimewa, paling tingginya tempat di sana. Radio-radio yang lain di bawahnya kita. itu paling tinggi tempat, dan subhanallah bisa kemana-mana. Semoga bermanfaat. Wadi tidak ada kan? Semoga wadi bisa tumbuh lagi, karena wadi masih ada proses, semoga tetap muncul lagi. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Tolong informasikan kepada saya, SMS-nya 104,8. Jadi kalau ibu masih punya saudara di Tegal, Brebes, Pekalongan, Pemalang, nanti kasih tahu itu. Sampai Purwokerto, insya Allah dikasih tahu itu masih nyampe. Jangan SMS-nya enggak karu-karuan ini. Ini dengar radio ini. Dakwah itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan hati kami, ya Allah, kekotoran hati kami, dengki ada di hati kami, kesombongan kami, riak kami, ya Allah, sesaat kami dendam kepada sesama kami, ya Allah, kami mohon, bersihkan kebusukan hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan dan dendam dan dengki, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Bersihkan dari kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Banyak kemaksiatan yang masih kami lakukan, kami mohon, ya Allah, bantulah kami untuk menjauhi kemaksiatan tersebut, ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ini, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, ya, berikan kepada kami rezeki yang halal, yang penuh berkah, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir mempunyai pekerjaan dan rezeki yang haram, kami mohon gantilah dengan yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, ya Allah, yang menjadikan sebab mereka masuk surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, anak-anak kami, ya Allah. Anak kami itu, ya Allah, bantu, ya Allah, anak kami untuk mendapatkan kemuliaan. Lalu berikan rahmat-Mu kepada anak kami yang itu, ya Allah. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang anak-anak kami semua, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan-Mu, ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami tersesat dalam akidah, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, itu orang tua kami yang sudah kulitnya mulai keriput, ya Allah. Pandangannya kabur, ya Allah. Kulit rambut mulai memutih, ya Allah. Jalan tertatih-tatih, ya Allah. Suara semakin paruh. Kadang kami masih sering membentak mereka. Maka kami mohon, ya Allah, angkat derajat orang tua kami, muliakan mereka dan ampuni mereka, ya Allah. Dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami, anak-anak yang bisa mengabdi kepada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami kelak, ya Allah, anak-anak yang bisa berbakti kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami yang telah banyak durhaka kepada orang tua kami. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan, makan makanan haram, dari meninggalkan solat, dari mabuk. Dan kami mohon, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Anak keturunan kami, jauhkan dari zina yang saat ini banyak terjadi di sana sini, perzinaan, kebusukan, hina, zina. Maka kami mohon, jauhkan kami semua dari zina. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, ampuni, ya Allah. Dan berikan kesadaran, ya Allah, dan tutup aib mereka sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai mereka hina di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, hatta Allah. Dosa kami, ya Allah, dosa yang itu, ya Allah, kemaksiatan yang itu, ya Allah, Engkau lebih tahu, ya Allah. Hamba-hambamu tidak tahu, tapi Engkau tahu, ya Allah. Maka kami mohon, jadikan kami hamba yang bisa meninggalkan kemaksiatan di hadapan manusia dan di saat tidak ada manusia, ya Allah. Itu kedosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, Engkau Maha tahu, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah, dan hentikan kami dari kemaksiatan itu, ya Allah. Kami takut neraka-Mu, ya Allah. Kami takut hukuman-Mu, ya Allah. Ya Allah, tetangga kami semua, ya Allah, jaga mereka yang belum rindu kepada kemuliaan ini, ya Allah. Rindukan kepada kemuliaan dan ampuni kami dan mereka semua. Mudahkan segala urusan kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, yang ingin menikah, ya Allah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan, orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami umur panjang, umur panjang, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman,